Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwati fillah, a'azani wa a'azakumullah wa rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Karena dengan senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, maka dengan cara tersebut adalah sebagai bentuk upaya atas penjagaan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan itu. Dan dengan cara syukur kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan bagi orang-orang yang bersyukur bahwa Allah akan menambah nikmat tersebut. Tidak hanya mempertahankan nikmat tersebut, namun Allah akan memberikan tambahan atas nikmat itu. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah wa a'azani wa a'azakumullah. Kemudian senantiasa marilah kita bersyukur juga kepada Allah Azza wa Jal, karena Allah telah memberikan terkhusus nikmah di atas thalabatul ilm, nikmat yaitu senantiasa kita meniti jalan thalabul ilmi. Karena dengan terus menjaga semangat thalabul ilm, maka seseorang akan terjaga untuk senantiasa berada di atas al-haq, yaitu berada di atas al-haq. Karena hanya dengan ilmu seseorang akan terjaga untuk meniti di atas al-haq tersebut. Dan seluruh daripada kemuliaan itu adalah ketika seorang senantiasa mengikuti al-haq dan senantiasa memancangkan al-haq itu di hadapannya. Ikhwati fillah azani wa azakumullah, sebagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan terkait dengan orang-orang yang menyelisih al-haq. Atau orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Beliau menyatakan, walihada yujad fil muttabi'i hawa min dhilli nafs wa dha'fiha wa muhanatiha ma ja'alallahu liman asahu. Sehingga didapati, kata beliau, ya, pada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, pengikut hawa nafsu adalah man yukhaliful haq, orang-orang yang menyelisih al-haq. Didapati orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya adalah orang-orang yang merendahkan jiwanya. Orang-orang yang merendahkan jiwanya. Baik. Fa'inallaha subhanahu ja'ala al-izza liman ata'ahu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan seluruh kemuliaan itu adalah atas orang-orang yang senantiasa mentaatinya. Berarti pengikut al-haq, kebenaran, ya, adalah orang-orang yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Dan disanalah, di hadapan al-haq atau pada al-haq tersebut, ia akan mendapati seluruh kemuliaan sebagaimana Allah Azza wa Jal telah menjadikan al-izz, kemuliaan itu bagi orang-orang yang mentaatinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kehinaan itu, kerendahan atas orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Atau orang-orang yang menyelisihi al-haq al-muttabi hawa. Orang-orang yang menyelisihi al-haq dan mengikuti hawa nafsunya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Dan milik Allah al-izz, kemuliaan itu. Wa lirasulih, dan milik rasulnya. Atau bagi rasulnya. Wa lil mu'minin. dan untuk orang-orang yang beriman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kalian merasa hina dan takut, bersedih. Wa antumul a'laun, dan kalian adalah tinggi. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Baik. Ihwati fillah azani wa azakumullah, ya. Sebagaimana juga beliau menyatakan dengan menukil ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya siapa yang mengendaki al-izz, kemuliaan, adalah orang-orang yang senantiasa menjaga al-haq, kebenaran, dan menempatkan al-haq, menempatkan al-haq di hadapannya adalah perkara yang paling besar dan mengalahkan seluruh keinginan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a." Siapa yang menghendaki al-izz, kemuliaan, falillahil izzatu jami'a, maka sungguh milik Allah kemuliaan itu seluruhnya. Makna daripada ayat ini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, man kana ay man kana yatlubul izzata falyatlubha bi ta'atillah. Siapa yang menghendaki, menginginkan al-izzat, al-izzah, kemuliaan, falyatlubha bi ta'atillah, maka hendaklah ia mencari kemuliaan tersebut dengan ketaatan kepada Allah, dengan menjaga ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ay bil kalimi thayyib wal amali shalih. Makna bi ta'atillah adalah dengan kalimu thayyib, menjaga ucapan-ucapan yang baik, dengan kalimat yang baik, wal amali shalih, dan dengan amalan yang saleh. Di sana seorang akan terjaga terjaga dari penyelisihan terhadap al-haq dan menghindarkan dari pengikutan terhadap hawa nafsu. Itu menjaga lisan dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan kejujuran, dan menjaga amalannya untuk senantiasa berada di atas amalan yang saleh, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian salafun salih, kata beliau rahimahullah, menyatakan, "An-nasu yatlubuna al-izz bi abwabil muluk wa la yajidunahu illa fi ta'atillah." Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan manusia, kebanyakan manusia, mencari, berupaya, berusaha untuk mendapatkan al-izz, kemuliaan-kemuliaan, biabwabi muluk, di pintu-pintu kekuasaan. Artinya dengan kedudukan-kedudukan dan perkara-perkara dunia yang lainnya. Atau sesuai dengan apa yang ada dalam pengikutan hawa nafsunya. Mengumpulkan perkara-perkara dunia dan mencintainya. Dan selain daripada itu, wala yajidunahu, namun mereka tidak akan pernah, tidaklah mereka mendapatkannya, illa fi ta'atillah, kecuali di dalam ketaatan kepada Allah. Demikianlah kemuliaan. Sehingga dengan senantiasa menjaga al-haq dan menempatkan al-haq di atas segala sesuatu, termasuk daripada diantaranya apa? Termasuk daripada mengalahkan seluruh ambisi-ambisi dan keinginan-keinginan hawa nafsu. Maka itulah, atau demikianlah cara di dalam mendapatkan seluruh kemuliaan. Dikarenakan apa tadi? Tidaklah seorang yang mengikuti hawa nafsu, mengikuti ambisi-ambisinya, keinginan-keinginan hawa nafsunya, kecuali dia adalah orang-orang yang merendahkan dirinya. Hanya dengan mengagungkan, menempatkan al-haq di hadapannya, lebih daripada yang selainnya, maka di sanalah seorang akan mendapatkan kemuliaan yang sesungguhnya. Ihwati fillah azani wa azakumullah, ya. Karena tentunya kita adalah manusia yang lemah, ya. Jiwa yang lemah, ya. Yang senantiasa membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan keridhaan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan taufiknya, kita akan terjaga dari berbagai macam bentuk terhadap penyelisian-penyelisian terhadap al-haq. Di antaranya adalah terus untuk berupaya, di antaranya dengan thalabatul ilm, penjagaan untuk terus berada di atas jalan thalabatul ilm. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang lain, ya, untuk kita tetap bersabar, ya, menyabarkan jiwa, berada di atas atau bersama orang-orang yang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Seperti dalam firman-Nya, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'asi. Wasbir nafsak, maknanya adalah ihbisha ma haula'il qaum alladhina yad'una Allah. Tahanlah jiwamu, bersabarlah bersama mereka, al-qaum alladhina yad'una Allah. Itu kaum yang senantiasa berdoa kepada Allah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghadati wal 'asyi. Di pagi hari dan petang hari. Baik. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan ayat tersebut. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum. Dan bersabarlah, sabarkanlah jiwanya. Tahanlah jiwanya. Ma'alladhina, ma'al qawmil ladhina yad'una rabbahum. Bersama kaum, bersama orang-orang yang apa? Senantiasa berdoa, menjaga ketaatan kepada Allah. Karena doa itu terbagi menjadi dua. Siapa yang dimaksud yad'una rabbahum bil ghadati wal 'asyi? Orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jal di pagi dan petang hari. Sebagaimana makna daripada doa ataupun pembagian daripada doa itu sendiri ada dua, ya. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang berdoa tersebut? Seperti pembagian doa itu ada dua, yaitu doa ul-mas'alah yang pertama, ya. Dan doa al-ibadah. Baik. Doa ul-mas'alah, ya, seperti disebutkan dalam hadis qudsi, man yad'uni fa'astajibu lah. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan baginya. Sehingga maksud daripada ma'alladzina yad'una rabbahum, yaitu orang-orang yang senantiasa memohon kepada Allah, yang menyandarkan segala urusannya kepada Allah, ya, yang meminta segala kebutuhannya kepada Allah Azza wa Jal dengan doa-doanya. Kemudian doa yang kedua, man yad'una rabbahum bil ghadati wal 'asyi wa huwa ayyata 'abada al insan li rabbihi biha. atau li rabbihi bima syara'ahu. Yaitu seorang yang beribadah, menjaga peribadatan kepada Rabb-nya dengan perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah kepadanya. Makna yang kedua ini adalah lebih luas. Lianna al-'abida yad'u bilisanil hal. Karena seorang yang beribadah, menjalankan peribadatan berupa apapun, maka halnya, sesungguhnya keadaan orang tersebut adalah dikatakan seorang yang berdoa kepada Allah. Baik. Semisal kata beliau, as-salah, ibadah berupa salat. Ibadatun tastamillu ala qira'atil Qur'an wa dzikrillah wa tasbihih wa du'aihi aidha. Satu contoh yaitu semisal amalan sholatnya. Maka padanya, pada ibadah berupa sholat itu, ketika seseorang menjalankan sholatnya, maka di dalam sholat itu mengandungi bacaan Al-Quran, zikrullah, tasbih, dan bahkan doa itu sendiri, atau doa mas'alahnya yang ada pada bacaan-bacaan Al-Quran. Yang ada pada bacaan-bacaan di dalam sholat tersebut. Apakah dalam ayat-ayat yang dibaca, ataupun dalam bacaan-bacaan sholat itu sendiri. Baik. Demikian juga kata beliau, puasa. Seorang yang berpuasa adalah sebuah ibadah. Sekalipun pada amalan puasa itu sendiri bukan doa mas'alahnya. Doa yang sifatnya adalah permohonan. Akan tetapi seseorang ketika menjalankan sebuah ibadah berupa puasa, tidaklah seseorang menjalankan sebuah ibadah berupa puasa illa raja'a sawaballah, atau illa raja'a sawabillah, kecuali berharap atas pahala dari sisi Allah. Keadaan dia apa? Berpuasa tersebut. Baik. Demikian penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'asi yuriduna ila akhir. Dan sabarkanlah jiwanya. Bersabarlah. Ma'alladina yad'una rabbahum. Bersama orang-orang yang senantiasa apa? Berdoa kepada Allah di pagi dan petang hari. Baik. Ikhwati fillah azani wa jazakumullah ya. Jadi dengan jalan talabatul ilm, ini termasuk apa? Upaya untuk menjaga daripada al-haq dan penjagaan terhadap penyelisian-penyelisian terhadap al-haq. Dengan terus menjaga ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana di atas dinyatakan bahwasanya hanya milik Allah. Walillahil izzatu jami'a. Dan milik Allah seluruh kemuliaan itu. Hanya dengan cara itu. Mendudukkan ataupun memposisikan al-haq. Senantiasa mengalahkan segala sesuatu. Dengan pegangan itu. Dan prinsip yang demikian itu, maka dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya, Allah akan menjaga seorang hamba. Di antaranya adalah dengan jalan thalabatul ilm. Bersabar ya. Untuk terus bersama orang-orang yang senantiasa berdoa, memohon kepada Allah ya, di pagi dan petang hari. Hanya dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga pantas untuk dan layak untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal ya, dalam kondisi apapun ya. Allah Subhanahu wa taala ya, masih tetap memberikan kepada kita berupa nikmat yang sangat besar ini. Untuk duduk, yaitu di majelis al-ilm, ya. Untuk berupaya terus mencari ilmu, ya. Di ma'ahid-ma'ahid ahlus sunnah, ya. Ini adalah sebuah kenikmatan yang wajib untuk kita syukuri, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tetap berikan nikmat itu pada setiap diri kita ya. Dan dengan cara mensyukuri nikmat tersebut pula ya, Allah Subhanahu wa taala berikan tambahannya ya, untuk kita terus berada di atas jalan thalabatul ilm. Mungkin demikian ya, sedikit yang bisa saya sampaikan pada tausiah pada pagi hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.